Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan kitabuz zakah. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi adabil qabid. Pasal tentang adab-adab penerima zakat. Setelah pada bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang adab-adab bagi orang yang membayar zakat, ya, maka pada pasal berikutnya ini penulis akan menjelaskan tentang adab-adab bagi penerima zakat. Faqala rahimahullahu ta'ala, la budda an yakuna akhidh az-zakati min al-asnaf ath-thamaniyah. Hendaknya orang-orang yang menerima zakat adalah termasuk dari 8 golongan yang di mana mereka berhak menerima zakat. Wa alaihi fi dzalik, dan para penerima zakat ini juga memiliki adab dan tugas yang harus diperhatikan. Apa saja tugas-tugasnya, adab-adabnya yang harus diperhatikan oleh penerima zakat? Al-wadhifatul ula, tugas yang pertama, an yafhama anna Allah ta'ala innama aujaba sarfaz zakati ilaih liyakfiyahu ma ahammah. Hendaknya dia memahami bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan pembayaran zakat untuknya, untuk penerima zakat ini adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok dari si penerima zakat tersebut. Wa yaj'ala humumahu hamman wahidan fi talabi ridhollah azza wajal, dan agar dia bisa menjadikan keinginan-keinginannya menjadi satu keinginan saja, yaitu keinginan meraih dan mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, ini yang pertama yang harus difahami oleh penerima zakat. Dia harus faham bahwa Allah wajibkan pembayaran zakat untuk dia, untuk penerima ini adalah untuk memenuhi hajatnya, kebutuhan pokoknya. Ya. Dan supaya apa? Supaya keinginan-keinginan dia menjadi satu keinginan saja, yakni mencari dan meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala saja. Ya. Ketika seseorang sudah terpenuhi kebutuhannya, ya sudah, gunakan waktu-waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-wadhifatu tsaniyah, tugas yang kedua, an yashkural mu'tiya wa yad'u lahu wa yusni 'alaihi. Hendaknya penerima zakat dia berterima kasih kepada pemberi zakat, dan hendaknya dia mendoakan kebaikan untuk pemberi zakat, dan hendaknya dia memuji orang yang memberi zakat. Wal yakun dzalika bimiqdari syukri sabab. Namun hendaknya hal itu semua adalah sekedar atau dalam kadar berterima kasih kepada perantara atau sebab, yakni meyakini bahwa pembayar zakat ini adalah sebagai perantara, ya. Dan yang memberi sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sang pemberi yang utama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakni Allah memberikan rizki kepada dia, kepada penerima zakat, ya, melalui perantara si pembayar zakat. Nah, sehingga bentuk terima kasih kepada pemberi zakat adalah, ya, terima kasih dalam kadar pembayar zakat tersebut sebagai perantara atau sebab dia mendapatkan rizki. Fa inna man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kenapa harus berterima kasih kepada pemberi zakat? Karena orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. La yashkurin nas, man la yashkurillah. Tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kemudian wa min tamami syukri, di antara bentuk kesempurnaan rasa syukur, an la yahtakira al-ata'a wa in qalla. Tidak meremehkan pemberian walaupun sedikit. Nah, wala yadhummah, dan tidak mencela pemberian tersebut. Wa yughatti ma fihi min aib, dan dia menutupi kekurangan yang ada pada pemberian tersebut. Ini salah satu bentuk-bentuk penyempurna rasa syukur ketika mendapatkan atau menerima zakat. Ini dia tidak meremehkan pemberian walaupun sedikit, dan dia tidak mencelanya, dan dia menutupi, yakni berusaha menutupi kekurangan yang ada pada pemberian tersebut. Wa kama anna wadhifatal mu'tiya, wa kama anna wadhifatal mu'ti al-istighfar al-istisghar, fakadha wadhifatu al-qabidi al-isti'awam. Maka sebagaimana tugas pemberi zakat itu adalah menganggap kecil pemberian dia, maka demikian pula tugas dari penerima zakat sebaliknya, al-isti'awam, dia menganggap besar pemberian tersebut. Nah, jadi kalau pemberi zakat, hendaklah dia menganggap sedikit pemberian dia ini. Sedangkan penerima zakat, hendaknya dia menganggap besar apa yang telah diberikan kepadanya. Nah, sehingga akan mendorong dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kullu dhalika la yunaqidu ru'yatan ni'mati minallahi 'azza wa jall. Dan semua itu ya, tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jal saja. Nah. Fa'inna man la yaral wasitata wasitatan fahuwa jahil. Karena sesungguhnya orang yang tidak memandang perantara itu sebagai perantara, fahuwa jahil, maka dia jahil. Maka dia bodoh. Orang yang tidak memandang perantara sebagai perantara, maka dia bodoh. Wa innamal munkar an yaral wasitata aslan. Dan hanyalah yang mungkar itu adalah memandang perantara itu sebagai asal pemberi utama. Baik. Nah, ini yang mungkar, ini yang dilarang, memandang perantara sebagai pemberi utama. Baik. Ini tugas yang kedua ya. Si penerima zakat hendaknya berterima kasih kepada pemberi zakat dan hendaknya mendoakan kebaikan kepada pemberi zakat dan memujinya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Al-wadhifatu tsalitsah. Kita lanjut pada tugas yang ketiga. An yanzura fi ma yu'tah. Si penerima zakat hendaknya dia memperhatikan pemberian yang diberikan kepadanya. Fa in lam yakun min hillin lam ya'khudhu aslan. Kalau dia tahu bahwa yang dia terima itu adalah berasal dari sumber yang tidak halal, ya, dia tahu apa yang diberi oleh pemberi zakat ini bersumber dari harta yang tidak halal, lam ya'khudhu aslan, maka penerima zakat hendaknya tidak menerima sama sekali. Ya. Kalau dia tahu bahwa harta zakat tersebut itu sumbernya dari harta yang tidak halal. Li'anna ikhraja malil ghair laisa bizakah. Kenapa? Karena mengeluarkan harta orang lain ya, sebagai zakat ya, laisa bizakah, ini tidak sah. Tidak teranggap zakat. Dia mau bayar zakat, tapi dia mencuri harta orang, kemudian harta curian tersebut diberikan kepada si penerima zakat sebagai zakat, maka tidak sah. إخراج الزكاة لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة. Dengan mengeluarkan harta milik orang lain, ya, ini tidak sah dijadikan sebagai zakat. Wa in kana min syubhatin tawarru'a anhu. Dan kalau sumber harta zakat tersebut itu dari sumber yang syubhat. Ya, ini pembayar zakat, yang membayar zakat tapi sumber hartanya dari sumber yang syubhat. Ya, tidak jelas kehalalannya. Ya. Tawarru'a anhu, maka penerima zakat hendaklah bersikap wara' dengan tidak menerima zakat tersebut. Nah. Ya. Karena bersumber dari sumber yang syubhat. Illa an yadiqa alaihi al-amr, kecuali kalau dia terdesak. Dia sangat fakir ya. Kalau dia tidak ambil itu, dia akan kelaparan, bahkan mati kelaparan misalkan ya. Maka dia terdesak harus menerima harta zakat tersebut yang sumbernya dari sumber yang syubhat tadi, yang pada asalnya harusnya warok, tidak mengambil zakat tersebut. Tapi karena terdesak, maka boleh dia mengambilnya. Faman kana aktsaru kasbihi haraman. Barang siapa yang mayoritas pendapatannya itu dari yang haram, fa akhraja zakah, kemudian dia mengeluarkan zakat dari hartanya, Walam ya'rif lima akhrajahu malikan muayyanan. Dan dia tidak mengetahui yang dia keluarkan ini, na'am, siapa pemiliknya. Ya. Nah, hartanya dia berasal, sebagian besarnya pendapatannya haram. Ada yang hasil mencuri, hasil menipu, hasil korupsi, dan seterusnya. Ya. Dari sumber yang haram, mayoritas pendapatannya. Kemudian dia membayar zakat. Dan dia tidak tahu harta yang dikeluarkan ini yang berasal dari mana. Yang berasal dari hasil pencurian, atau yang berasal dari hasil korupsi, atau yang mana, enggak tahu dia. Nah. Kanatil fatwa fihi an yatasaddaqo bihi. Maka fatwa tentang hal ini adalah hendaknya dia bersedekah dengan harta tersebut yang tidak dia ketahui sumbernya dari sumber yang mana tadi. Ya. Nah, karena tercampur hartanya dan mayoritasnya dari sumber yang haram. Ya. Maka bah, hendaknya dia bersedekah dengan harta tersebut. Nah, fayajuzu lihadzal faqir an ya'khudha qadra hajatihi 'inda dhikil amr 'alayhi wa 'ajzihi 'anil safi. Dan kalau si fakir dia diberi harta tadi, ya, harta yang disedekahkan oleh orang yang mau membayar zakat sebenarnya, ya, maka bolehkah si fakir menerimanya? Boleh bagi si fakir untuk menerimanya sekedar kebutuhannya saja. Ya, sekedar jumlah yang bisa memenuhi kebutuhannya saja. Itu pun ketika terpaksa atau mendesak. Ya, ketika terdesak keadaannya. Dan ketika tidak bisa membedakan mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Nah, jadi si fakir penerima sedekah atau penerima zakat boleh menerimanya. Ketika dia memang tidak mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram dari harta yang dikasih kepadanya. Dan keadaan dia terdesak, ya, memang dia sangat butuh. Ya. Nah, dan dia hanya mengambil sekadar kebutuhannya saja. Kalau dia kebutuhannya hanya sekian ratus ribu, ya dia hanya mengambil hanya segitu saja. Ya, tidak mengambil lebih dari itu. Nah, ini jika tadi terdesak, ya, dan orang yang memberi sedekah atau zakat tadi, ya, berasal dari harta yang mayoritas pendapatannya haram. Allahul musta'an. Kemudian al-wazifatur rabi'ah, tugas yang keempat. An yatawaqqa mawaqi'ash syubahi fi qadri ma ya'khudhu. Hendaknya penerima zakat dia menjaga diri dari terjatuh ke dalam yang syubhat tadi. Ya. Nah, pada kadar harta yang dia ambil. Baik. Jadi ketika pemberi zakat itu diduga berasal dari harta yang syubhat, ya, nah maka hendaklah si penerima zakat dia menjaga diri dari kadar harta yang diambilnya, dari kadar zakat yang dia terima. Ya. Fayakhudul qadral mubah lahu. Sehingga dia hanya mengambil kadar yang dibolehkan saja. Nah, dia hanya mengambil kadar yang dibolehkan saja. Baik. Misalkan harta pemberi zakat tercampur, ya 50-50. Ada yang dari sumber yang haram, ada dari yang sumber halal. Ya. Ketika dia diberi zakat, ya, dia hanya... Si penerima zakat hanya apa? Mengambil sekadar yang boleh saja. Ya. Mungkin dia hanya mengambil setengahnya. Ya. Dia hanya mengambil setengahnya. Ya. Nah, yang dia sangka sebagai jumlah dari yang halal. bagian dari harta yang halal. Fayakhudul qadral mubah lahu. Dia hanya mengambil atau menerima jumlah kadar yang dibolehkan saja. Walayakhudu aksar min hajatihi. Yani dia tidak mengambil lebih dari kebutuhannya. Baik. Kalau kebutuhannya hanya 500 ribu misalkan, ya jadi dia hanya ngambil itu, ya, dan tidak lebih dari itu. Walaupun si pemberi zakat memberi misalkan sekian juta, ya. Baik. Tapi kan keadaannya si pemberi zakat ini tidak jelas, hartanya bersumber dari sesuatu yang syubhat. Ya. Nah, maka apa? Si penerima zakat dia hanya mengambil kadar yang dibolehkan saja untuknya, yaitu kadar untuk memenuhi hajatnya saja, dan tidak boleh mengambil lebih dari kadar hajatnya. Fa'inkana ghariman lam yazid ala miqdari dain. Kalau dia orang yang terlilit hutang, maka dia tidak mengambil lebih dari kadar hutangnya. Nah, misal ada orang memberikan zakat, ya. Sementara si penerima zakat dia punya hutang sekian-sekian. Maka apa? Dia hanya sekedar mengambil yang cukup untuk melunasi hutang. Nah, agar supaya apa? Agar supaya si pemberi zakat dia memberikan sisa zakatnya ke orang yang lain, ya. Nah, ini sebagai bentuk apa? Waro', kehati-hatian. Sebagai bentuk waro' atau kehati-hatian. Baik. Karena penerima zakat juga dia harus menjaga diri dan hati-hati dari terjatuh ke dalam perkara yang syubhat. Aw ghaziyan lam ya'khud illa miqdar ma yahtaju ilaih. Atau dia kalau dia seorang pejuang, ghaziyan, maka dia tidak mengambil dari harta zakat kecuali sekedar kebutuhannya saja. Kebutuhan dia misalkan kuda, pedang, ya, baju besi dan seterusnya, sekedar kebutuhannya dan bekal makan selama perjalanan sampai pulang. Dia hanya mengambil sekedar kebutuhannya saja, tidak lebih dari itu. Wa in akhadha bil maskanati akhadha qadra hajatihi duna ma yastagni anhu. Kalau dia mengambil harta zakat karena kemiskinannya, dia sebagai orang miskin yang berhak menerima zakat, maka dia hanya mengambil naam harta zakat yang sekedar dapat memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Naam, dan dia tidak mengambil naam harta zakat yang tidak dibutuhkan oleh dia. Nah, hanya cukup sesuai kebutuhannya saja yang diambil. Ya, tidak lebih dari itu. Bukan mengambil zakat untuk memperkaya diri. Ya, tidak. Tetapi sekedar untuk memenuhi hajatnya saja. Duna ma yastagni anhu. Maka dia tidak mengambil apa yang tidak dia butuhkan. Wa kullu dzalika mauqulun ila ijtihadi. Dan semua itu hitung-hitungannya kembali kepada ijtihad si penerima. Ya, dia ngambil berapa, menerima berapa, dikembalikan kepada si ijtihad si penerima zakat. Nah. Wal wara' tarku ma yarib. Dan sikap waro adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan. Nah, baik. Ini yang lebih utama. Ya. Kalau tidak terdesak ya. Nah, hendaknya berhati-hati dan menjaga diri dari hal-hal yang meragukan. Hendaknya dia bersikap waro. Baik. Ini jika apa harta zakat yang diberikan. Nah, terduga dari harta yang syubhat. Kemudian waqtalafal ulama fi qadril ghina almani' minaz zakah. Para ulama berselisih tentang sifat kaya atau kriteria kaya yang tidak boleh menerima zakat. Ya. Ada perselisihan dalam masalah ini. Wasahih fihi an yakuna lahu kifayatun 'alad dawam. Dan pendapat yang sahih adalah bahwa orang yang dikatakan kaya adalah orang yang keadaannya terus-menerus dan senantiasa berkecukupan. Nah, wa imma min tijaratin, min tijaratin, apakah kekayaannya tersebut atau kecukupannya tersebut dari perdagangan, perniagaan, jual beli, ya, dia ada bisnis misalkan, sehingga setiap harinya selalu cukuplah, ya, untuk makannya, kebutuhan pokoknya dan seterusnya cukup. Nah, asanaatin, atau dia hasilnya dari perindustrian, ya, au ujrati aqar, atau dia memiliki pemasukan dari sewa tanah atau sewa rumah atau yang lainnya, ya, au ghairi dzalik, atau selain itu dari usaha-usaha yang halal, pendapatan-pendapatan dan pemasukan yang halal, ya, perdagangan atau perindustrian atau sewa menyewa tadi dan selain itu, sehingga dengan adanya itu dia senantiasa berkecukupan keadaannya, ya. Baik. Ini kriteria orang yang dikatakan kaya, ya. Al-mani minaz zakah, yang dilarang menerima zakat. Wa in kana lahu ba'dul kifayah akhadha ma yutammimuha. Kalau dia hanya memiliki sebagian kecukupan saja. Ini kebutuhannya sebenarnya sekian, tapi dia hanya punya setengahnya. Ya. Maka ba akhadha ma yutammimuha, maka dia boleh mengambil dari harta zakat yang bisa memenuhi kebutuhannya. Nah. Wa illam yakun lahu dzalik akhadha ma yakfi. Kalau dia sama sekali enggak punya, ya, enggak punya setengah dari kebutuhannya. Sama sekali enggak punya, itu orang fakir, ya. Maka boleh dia mengambil dari harta zakat ma yakfi, yang mencukupi kebutuhan dia. Nah, bahkan dia apa? Mengambil dari harta zakat yang bisa cukup untuk satu tahun. Boleh. Ya. Wal yakun ma yakhudhuhu biqadri ma yakfi sanatahu. Dia boleh mengambil dari zakat tersebut dengan jumlah kadar yang cukup untuk kebutuhan setahun. Wala yazidu ala dzalik. Tetapi tidak boleh lebih dari kebutuhan yang diperlukan selama setahun. Wa inna ma'tubiru bisanah, ya. Dan kenapa dibatasi dengan satu tahun saja maksimal? Li'annaha idza dhahabat ja'a waqtul akhdhi. Karena kalau setahun ini sudah berlalu, maka apa? Berarti dekat lagi kesempatan untuk menerima zakat lagi. Nah, kesempatan mengambil zakat ada lagi, ya. Sehingga dibatasi maksimal adalah kebutuhan yang cukup untuk waktu satu tahun. Wa idza akhadha al-aktsar minha dayyaqa 'ala al-fuqara. Kalau dia mengambil lebih dari kebutuhan satu tahun, maka dia akan menyulitkan dan menyusahkan orang-orang fakir yang lainnya yang masih banyak, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selesai dari beberapa adab yang harus diperhatikan oleh al-qabid, penerima zakat. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadluhu.